sedikit waktu Rufia ya, Mas Helmi ya, kaitannya sama manusia pendidikan, karena Rufia ini adalah ibu yang penjaga bagi anak-anaknya yang luar biasa, terutama kaitannya sama pendidikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan, Mas Efun, apa langsung Mbak Via? Bagaimana Mbak Via menjaga dalam konteks modernisasi yang luar biasa ini terhadap anak-anak supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman anak Maya yang hari ini, malam ini ada bersama kita? Bisa mulai? Ya, Mas Helmi? Enggak. Iya, saya langsung ini. Langsung Mbak Via. Waduh, ya. Agak kaget juga saya sebenarnya karena enggak. Sebenarnya siap, tidak, ya? Enggak siap dan tidak merasa seperti itu, Cak. Ya. Masalahnya anak saya masih kecil-kecil, dalam artian kecil-kecil itu belum bisa disimpulkan, belum bisa dijadikan ukuran bahwa anak-anak ini adalah produk dari seorang ibu yang mendidik, tepat menerapkan aturan-aturan, belum sebetulnya, Cak. Jadi kalau disampaikan seperti Cak Yus bilang tadi, mungkin belum, dan saya berharap demikian, tapi itu belum bisa disimpulkan saat ini karena anak saya masih kecil-kecil. Haya yang nomor 2 sekarang masih baru kuliah, kemudian adiknya kelas 2 SMA, adiknya lagi kelas 2 SMP. Tapi kalau berbagi mungkin ya, Cak, ya. Kalau berbagi minimal Mbak Fia berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang kita selama ini juga kesulitan, Mbak. Dari sisi itu, pemilihan sekolah misalnya atau banyaklah kaitan sama pendidikan, mungkin bisa berbagi di sini, Mbak. Iya, saya setiap kali ditanya yang hubungannya bukan dengan anak saya, misalnya anak saya sekolah di sekolah A, kemudian orang bertanya, di sini sekolahnya bagus. Saya pasti akan menjawab, saya tidak bisa bilang sekolah itu bagus. Karena setiap orang punya target, setiap orang punya harapan terhadap anaknya akan bagaimana. Nah itu sangat menentukan sekolah itu menjadi bagus atau enggak sebenarnya. Tapi kalau saya, nomor satu adalah setiap anak beda-beda, setiap anak punya ketertarikan yang beda-beda. Jadi saya sama anak-anak saya cenderung lebih melepas, ya tarik ulur aja, Cak. Tarik ulur, saya lihat kalau memang itu baik, gak ada masalah. Yang satu senang musik, yang satu senang olahraga, gak ada masalah, semua baik-baik saja. Cuma nomor satu memang saya utamakan kalau anak-anak saya itu, pertanyaan pertama saya di sekolah, kalau saya terima rapot, itu bukan nilainya. Kalau nilai anak bisa belajar bisa bagus, anak gak belajar bisa jelek, itu tergantung dia. Tapi nomor satu yang saya tanyakan pada gurunya, Pak, anak saya kebetulan tiga-tiganya asrama dari kelas 1 SMP. Jadi pergaulan sehari-hari memang full di asrama. Nomor satu kalau saya terima rapot yang saya tanyakan itu bukan nilainya. Tapi anak saya bikin masalah enggak? Dia membawa pengaruh buruk atau enggak ke teman-temannya? Itu nomor satu yang saya tanyakan karena itu lebih penting buat saya. Daripada sekedar nilai-nilai bisa dicari, belajar semalam besok bisa. Ulangan keluar jawab bisa, bisa bagus. Kalau sikap mental ya, cara berpikir dia itu nomor satu. Dan itu yang nomor satu selalu saya tanyakan kepada guru-gurunya. Dan saya mohon maaf, mungkin anak-anak saya bisa bilang bahwa saya adalah tipe ibu yang galak. Galak, saya galak. Ibu galak, ibuku galak. Kalau anak saya, mungkin anak saya lebih tepat bilangnya gitu. Bukan, mungkin galak dalam artian cerewet, iya. Tegas, iya. Saya modelnya seperti itu kalau terhadap anak-anak ya. Kalau pendidikan yang untuk di sekolahnya, pelajaran segala macam, saya malah tidak terlalu, yang penting itu. Jadi memang seperti anak saya pernah bilang, anak saya jembar, mana dia ya? Itu dia pernah suatu saat bilang sama saya. Saya tanya sama dia, jembar, ibu itu tipe ibu yang seperti apa? Dia bilang, ibu itu tipe ibu yang galak enggak? Terus dia jawabnya, enggak. Loh kok bisa enggak? Lah ibu cerewetnya kayak begini kok. Gitu. Menurut aku enggak, ibu kalau marah pasti ada alasannya. Cuma kalau aku boleh jujur, ya bilang gitu. Jembar ini dari tiga anak saya, kan macam-macam ya. Satu, jembar ini anak saya yang menurut saya paling manis. Paling manis itu maksudnya gak pernah bantah. Karena orang tua seneng ya gak dibantah ya. Kalau dibantah, bantah aja toh gitu ya dalam hati. Tapi kalau ini gak pernah bantah. Terus dia suatu saya tanya, menurut kamu ibu galak gak? Terus dia bilang, saya itu jujur kalau ibu marah gak berani bantah. Saya takut bantah, jadi saya diem. Oh pantas kok manis banget, ternyata dia gak berani mata saya. Cuman boleh saya sampaikan satu, Bu? Iya. Cuma saya mohon maaf ya, saya harus sampaikan satu, iya. Bu, kalau marah itu nyebai banget. Kata Jember, tapi saya senang. Yeah. Saya senang bahwa dia berani mengutarakan itu, saya juga senang itu. Jadi saya sebenarnya lebih cenderung ke tarik ulur, Cak Yus. Yeah, yeah. Tarik ulur. Jadi kayak misalnya di sekolah, di sekolah kebetulan dulu TK-nya sekolahnya punya keluarga ya, yeah, punya kita. Kecenderungannya adalah anak saya mendapatkan perilaku yang lebih dari teman-temannya. Yeah, yeah. Itu naluri aja ya, yeah, karena mungkin saya di situ, Cak Nun di situ. Saya itu agak sedikit ketat untuk itu. Agak sedikit ketat dalam artian tidak boleh anak saya diperlakukan seperti itu, lebih ya, dari yang ya, lain. Iya ya, itu. Satu itu. Terus nomor dua yang saya terapkan adalah, nomor satu ya, jujur. Itu lebih penting daripada apapun. Jauh-jauh lebih penting daripada apapun. Jadi kemarin, anak saya itu, ibu cerita enggak apa ya, Le? Mana Jembar? Jadi kemarin anak saya terima rapot. Saya enggak lihat nilainya. Terus saya lihat kelakuannya, tiba-tiba di honesty, di kejujuran nilainya B. Saya langsung bilang, Dek, ini honesty kenapa B? Yang lain nilai mau 70, kayak berapa ibu gak peduli, tapi ini kenapa B? Kok bisa B kamu honesty? Kamu tanya gurumu, atau ibu yang tanya ke gurumu, aku aja yang tanya. Tadi ya, dia tanya sama gurunya, pakai bahasa Inggris lah ya, kan sekolahnya usulah modern. Kan? Terus, dia tanya, Sir, kenapa saya honesty-nya B? Dia gitu kan. Terus ternyata gurunya menjawab, kamu ingat bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kamarmu. Kamarnya dia ada berapa orang kan di asrama. Di dalam kamarmu dan kamu tetap diam. Dan kamu diam saja. Dia bilang gitu. Kamu harus ingat bahwa sebuah negara itu hancur bukan karena satu orang yang jelek. Tapi karena juga ada satu orang baik yang diem aja. Jadi ternyata dia dapat B itu karena dia diem. Dia diem. Saya bilang oke. Okay. Terus kamu kenapa diem? Ya saya ngerti lah posisinya ya. Mungkin dia kan gak enak nanti dia. Anak-anak sekarang kan dia gak mau dibilang. Bukan ngadu apa segala macam. Nah buat saya itu cukup. Yang penting dia tahu. Yang penting dia jujur. Nomor satu itu. Jadi anak-anak saya tahu kok kalau diterima rapot yang dilihat itu dulu. Ini kenapa kebersihan? Disiplin B, oke lah kebersihan, ya oke lah disiplin B, gak apa-apa lah mungkin bangun-bangun telat ya. Subuh harus disiram air dulu mungkin ya sekali-sekali, dua kali, oke. Kebersihan B gak apa-apa. Masih lumayan lah daripada C atau D, tapi kalau udah honesty, dia B. Saya pasti tanya, kenapa B? Kamu harus cari kenapa B? Ibu harus tahu kenapa B. Itu seperti itu. Terus juga pernah ada kejadian ketika SMP, dia dapat poin negatif dari sekolah besar, sebesar 25. Terus saya tanya, ini apa poin 25 itu? Tanya gurunya, Pak ini kenapa kok 25 anak saya dapat? Sebabnya apa? Sebabnya dia berbohong, Bu. Saya pulang ke rumah, saya tanya, Dek, kamu dapat 25 karena berbohong. Terus dia bilang, saya enggak bohong. Lah kok bisa dapat 25? Saya juga enggak tahu kenapa saya dapat 25. Terus saya bilang sama dia, oke, kalau kamu gak merasa berbohong tapi kamu dapat nilai 25, saya antar kamu ke sekolah, kamu harus meluruskan ini. Kenapa kamu bisa dapat 25? Kamu berani? Berani? Dia berani, dan kemudian dia berangkat, tapi diantar Cak Nun waktu itu. Saya minta ayahnya untuk antar. Akhirnya klarifikasi di sekolah, ternyata ada salah paham. Jadi ada salah pahamnya itu, persoalan ringan sih kecil-kecil di sekolah, misalnya mindahin kasur temennya gak izin. Dia memang memindahkan kasur temennya, tapi bukan temen yang ini, yang keberatan gitu. Tapi ada beberapa orang melihat dia memindahkan kasur, anak saya memindahkan kasur. Dia bilang, saya gak mindahin kasur anak itu, memang tidak. Dia memindahkan kasur anak yang satu lagi yang memang gak masalah kasurnya dipindah gitu loh. Jadi ternyata ada salah paham, tapi buat saya itu penting. Hal-hal seperti itu penting harus diajarkan kepada anak-anak supaya mereka tahu bahwa yang paling penting dalam hidup itu adalah jujur. Jujur dan amanah. Saya rasa itu, Cak. Kalau sekolah sih ya relatif lah. Besok dapat C gak apa-apa. Kalau dapat E ya paling saya cuma bilang, ibu gak sanggup kalau E. Kalau D ibu gak sanggup. Kalau C ibu masih sanggup. Kalau D atau E ya ibu gak sanggup. Cuma gitu aja saya jawabnya. Gak pakai marah. Begini, Mbak. Gitu, Cak. Problemnya adalah teman-teman ini berada pada sekolah yang tidak seperti Mbak Fia tadi standarnya. Di sekolah-sekolah teman-teman ini rata-rata tidak ada yang nilai bohong. Bohong boleh kok di sekolah-sekolah, betul enggak? Malah disuruh, Mbak, di sekolah-sekolah umum, ya. Nilainya dari 5 jadi 7, kan, ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada problem-problem pendidikan yang dihadapi teman-teman ini tidak sama dengan Mbak Fia berhadapan dengan sekolah yang sudah berstandar bagus, ya. Yang itu, nah. Problem lagi, Mbak, teman-teman ini. Contohnya, Mbak, ya. Ini yang punya anak-anak kecil-kecil ini, Mbak. Contohnya, ya. Masuk TK, itu masuk di TK, jadi PAUD tidak boleh belajar membaca misalnya ya. Nanti masuk tes SD, dites membaca gitu. Bohong semua orang tua akhirnya. Di rumah diajari, diambilkan guru macam-macam untuk membaca gitu loh. Ada banyak problem-problem yang memang di masyarakat kita tidak dihadapan seperti Mbak Fia tadi. Kalau Mbak Fia tadi jelas sekolahnya, standarnya jelas, ada harus jujur, ada jelas gitu. Problemnya di umum adalah bahwa teman-teman ini berhadapan dengan belantara pendidikan yang berbeda, betul nggak ya? Oke. Bagaimana Mbak Fia mungkin memberikan? Ya. Kalau yang urusan tadi bahwa masuk sekolah harus membaca segala macam, itu Cak Mif yang lebih ahlinya ya. Karena memang kalau setahu saya sih SD kelas itu harusnya enggak perlu ya Cak Mif ya. Seharusnya enggak perlu, tapi ternyata harus. Kalau enggak, nah itu saya menyalahin siapa ya. Karena buku-buku kelas 1 itu enggak mungkin diikuti anak kalau dia belum bisa baca. Tulisannya begitu panjang, betul ya Cak Mif ya? Gitu. Kalau itu nanti Cak Mif yang tahu. Tapi kalau saya mengenai bohong dan segala macam, Cak Yus, enggak usah jauh-jauh. Kenapa tuh kita bergantung sama sekolah? Kenapa? Memang guru utama kita, guru utama anak-anak kita itu sekolah. Guru utama anak-anak kita itu siapa? Orang tua kan? Sudah selesai. Selesai. Kita punya waktu banyak kok sebelum anak kita berangkat sekolah. Sebelum dia masuk ke lingkungan sekolah, kita punya waktu 5 tahun minimal. 7 tahun lah sampai SD dia yang betul-betul. 7 tahun, apa kurang 7 tahun untuk menerapkan hal-hal yang inti kepada anak? Saya rasa enggak kurang. Jadi saya juga gak bisa terima bahwa di sekolah begini anak jadi gak jujur, saya gak bisa terima. Tetap nomor satu yang saya salahkan orang tua. Nomor satu yang saya salahkan orang tua. Orang tua menyerahkan anak sepenuhnya ke sekolah, itu menurut saya kurang tepat. Kalau kemudian dia mendapatkan lingkungan sekolah yang baik, alhamdulillah. Tapi anak kita berangkat dari rumah harus kita. Kita yang menentukan itu. Bukan sekolah. Saya ingat dulu anak saya yang kecil, dia gak mau sekolah. Gak mau sekolah sampai umur 5 tahun gak mau sekolah. Jadi 4 tahun saya masukkan sekolah, waktu itu dia gak mau. Saya gagal dalam artian 3 bulan dia tetap gak mau. Berdebat terus sama saya setiap hari, akhirnya saya kalah. Saya kalah, oke kalau gitu kita belajar di rumah sama ibu. Nanti tahun depan kamu harus sekolah. Karena kalau di rumah kamu temennya cuma ibu sama mbak yang di rumah. Gak cukup, kamu harus punya teman yang lain yang seumuran kamu, jadi kamu tahu permainan teman-teman seumuran kamu itu. Akhirnya setahun kemudian dia mau sekolah, tapi pertanyaannya dia sebelum dia berangkat sekolah itu justru yang sangat menanjak ke saya. Karena kalimatnya gini, ketika setelah setahun nih saya berjuang untuk dia mau sekolah, saya jelaskan di sekolah itu enak, nanti gini, kamu belajar ini, banyak teman, gini segala macam. Ketika kamu berangkat sudah pakai seragam, rapi, tinggal naik mobil saya antar sama ayahnya. Pertanyaannya satu, saya mau berangkat sekolah kalau ibu bisa jawab pertanyaan saya. Langsung saya, aduh opo meneh, kok kurang ini setahun saya bujuk ternyata. Dan pertanyaannya gini, ibu saya sudah punya ayah sama ibu. Kenapa saya harus ke sekolah? Saya sudah punya guru, ayah sama ibu. Kenapa saya harus ke sekolah? Itu pertanyaan buat saya mungkin ringan ya diucapkan, tapi berat. Oh iya ya, sebenarnya dia mengingatkan saya, mengingatkan kami bahwa memang nomor satu itu ya orang tua. Memang betul-betul orang tua, gak bisa nyalain sekolah, mau disekolahin kemana aja, kata saya sama aja. Sama aja kalau dari rumah dia sudah ditanamkan, dia sudah dikasih atmosfer yang bagus, yang kira-kira memang nancep di dia, saya rasa sih insya Allah ya. Sama terus doa ya sama Tuhan supaya dibimbing, insya Allah gak ada masalah. Dan akhirnya saya cuma jawab, Dek, kamu sampai gede guru kamu adalah, nomor satu guru kamu adalah ayah dan ibu. Ayah ibu harus kerja, ayah harus pergi keluar kota, ibu harus banyak kesibukan, tidak bisa sepenuhnya menemani kamu. Kalau pas ibu ayah pergi, maka yang nemenin kamu, guru kamu itu adalah yang di sekolah. Jadi guru kamu nomor satu itu ayah dan ibu, yang di sekolah itu bukan guru, tapi asisten guru. Saya bilangnya gitu, akhirnya mau dia berangkat, ayo kita berangkat. Alhamdulillah, jadi itu pertanyaan ringan Cak Yus, tapi menurut saya ya memang inti. Agak berat ya Mbak ya? Iya. Mungkin gini Mbak, tadi Mbak Fia di awal sangat bagus menjelaskan soal anak-anak ini kan kompetisi Mbak ya. Jadi banyak orang tua, terutama orang tua modern, yang berebut anaknya menjadi juara. Betul apa enggak teman-teman? Ya. Untungnya teman-teman ini enggak masuk di situ, bukan karena itu. Kalau, coba sekarang ya, banyak kursus-kursus Mbak, kursus-kursus modern mengejala. Anak pulang sekolah, baru sampai rumah, baru ganti baju, berangkat lagi les ini. Tujuannya adalah ranking, tujuannya adalah mereka juara. Itu terjadi di mana-mana. Mbak Fia tadi sejak awal sudah menegaskan, tidak. tidak utama nilai itu. Tapi sementara banyak orang yang lain melakukan itu. Teman-teman ini bukan masuk golongan itu karena gak mungkin bisa ngursuskan anak-anaknya gitu kan ya. Sekolah no bayar ya kadang-kadang gak bayar kok. Ya, jadi itu problem itu. Mas Saiful mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Fia. Misalnya Mbak Fia ya. Tadi dari yang sudah disampaikan, kita pasti sepakat lah pendidikan itu kan diawali dari keluarga. Itu kan yang inti. Maka yang ingin kita tahu dan pasti juga semua teman-teman ingin tahu di sini, bagaimana menciptakan atmosfer itu dalam keluarga sehingga benih-benih kejujuran, kedisiplinan, kesungguh-sungguhan itu bisa terkendali dengan bagus, terutama bagaimana juga dengan pola komunikasi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Ya kalau saya sih relatif sebenarnya, saya kalau jadi orang tua itu harus tega dalam arti bukan jahat ya, beda ya, tega dalam arti pendidikan. Saya tahu banget cerita dari Cak Nun, Cak Mif ini juru tega. Kata Cak Nun, ceritanya dulu saya belum kenal Cak Mif, juru tega. Jadi kalau anaknya nangis, Cak Mif diem aja. Tapi hasilnya apa? Mandiri. Jadi kita memang harus tarik ulur sama anak-anak. Kadang kita guyon, ya. Kadang kita guyon, tapi kadang kita harus keras. Bahkan sangat keras. Mungkin Cak Nun aja kadang-kadang kalau lihat saya mungkin geleng-geleng kepala. Mbok, jangan terlalu keras loh sama anaknya. Ini ada perbedaan seperti saya sama Cak Nun. Cuma saya memang tarik ulur. Memang saya kalau galak betul. Galak betul, tapi kalau guyon ya guyon. Guyon juga gitu sama anak, bisa main juga, bisa guling-gulingan juga. Jadi ya tarik ulur, jadi anak-anak tahulah. Anak-anak tahu di mana saatnya saya marah, ketika apa, itu dan harus terus dilakukan. Jadi misalnya kecil, saya selalu gini, kalau di jalan ada orang misalnya naik motor, terus dia dari kanan dia mau belok kiri, sementara kita di sini. Terus saya langsung bilang, goblok. Saya langsung depan anak saya bilang, goblok. Anak saya kan kaget, bu, enggak, itu orang-orang goblok. Saya bilang gitu. Kenapa dia goblok? Orang goblok adalah orang yang sudah tahu bahaya masih dia lakukan, itu namanya orang goblok. Nah, kalian tahu kan bedanya orang goblok? Kalau bodoh enggak apa-apa, kalau dia enggak pintar, tapi enggak boleh goblok. Jadi anak saya sekarang tahu ketika mereka kecil, ketika orang misalnya orang ngapain yang udah tahu berbahaya harus dia lakukan. Bu, nek orang narkoba itu orang apa? Orang goblok ya? Iya, itu orang goblok. Kayak gitu-gitu itu omongan sehari-hari yang mereka nancep, misalnya orang ngebut, ya kayak tadi lah contoh seperti itu. Mereka pasti anak-anak bilang, ibu itu namanya orang goblok ya. Gak boleh ya, gak boleh jadi jangan pernah jadi orang goblok. Maksudnya orang goblok yang saya tanamkan ke anak saya adalah orang yang sudah tahu itu berbahaya, tidak perlu dicoba, tidak perlu dibuktikan bahayanya, tapi tetap dilakukan. Itu adalah orang goblok. Bangsa halal sekecil-kecil seperti itu. Yang kayak gitu. Jadi terus dia itu dengan bahasa-bahasa yang menancap di mereka. Gitu. Terus kalau kalimat saya, anak saya sudah tahu, hafal. Dari mereka kecil, kalau saya panggil mereka, misalnya saya panggil Jembar. Jembar, satu kali dia gak dengar. Misalnya saya suruh apa, atau saya entah suruh sholat, atau suruh apa. Mereka sudah tahu kalau saya panggil nama lengkap, itu berarti tanduk saya udah mulai keluar. Udah tahu mereka, langsung berdiri. Itu saya pola itu saya terus tanamkan, supaya saya kunci. Jadi kalau mereka tahu kalau saya bilang, rampak, ya bu, ini dek, rampak. Dua kali, tiga kali juga gak bergerak. Ana ya Allah rampak mayesah, pasti langsung berdiri. Karena sudah tahu ibunya tanduknya udah naik. Cukup, gitu. Atau saya bilang, tolong jangan sampai nada ibu berubah. Itu udah ngerti, berarti ibunya sudah mau murka. Gitu, nah, daripada ibu murka, mending dilaksanakan. Terpaksa memang anaknya, kesel memang, tapi gak apa-apa lama-lama kan dia terbiasa dengan itu. Dengan itu. Terus, yang Jembar lucu lagi, dia cerita sama saya, dia ditanya gurunya. Kamu gimana kalau di rumah sama ibumu, sama orang tuamu? Dia yang cerita Jembar sendiri ke saya. Kamu gimana kalau di rumah sama orang tuamu? Aduh pak, saya kalau sama ibu saya gak berani. Gak berani kenapa? Pokoknya saya gak mau ada masalah sama ibu saya. Kata Jembar, lah kenapa Jembar? Kalau masalah sama ibu saya ribet pak, ribet. Memang saya bikin ribet. Supaya dia gak usah bikin masalah. Supaya dia tahu kalau dia bikin masalah, akibatnya harus dia tanggung. Dan itu ribet, saya akan cecer terus sampai dia benar-benar gak bisa berkutik. Jadi saya pak, mendingan gak usah ada masalah sama ibu saya. Jadi saya kalau mau ngapa-ngapain ingat ibu saya. Duh, kalau nanti saya buat masalah, ibu saya tahu masalah, ribet hidup saya, kata dia gitu. Itu bahasanya dia ke gurunya. Tapi dia sendiri mengungkapkan bahwa dia bersyukur dengan itu. Karena dengan begitu dia menjadi terkontrol. Gitu. Saya rasa sih itu yang hal-hal kecil seperti itu yang saya memang saya terapkan. Itu yang pertama saya. Terus yang tadi Cak Yus yang soal juara-juara. Kalau juara, kalau memang anak kita bisa dan mampu, saya rasa enggak ada masalah. Cuma memang masalah yang sekarang kan dipaksakan. Tapi kan di sini tadi enggak ada masalah toh? Enggak ada. Enggak ada toh, soalnya kan ya itu tadi ngelesin juga enggak ada toh? Enggak ada. Enggak lah, tapi selalu menurut saya tetap ya, kita di mana-mana yang namanya orang tua pasti bangga. Pasti senang kalau anaknya berprestasi, pasti itu sudah pasti, enggak mungkin enggak. Ya, tapi yang perlu diingat adalah jangan memaksakan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bukan juara A, B, C, bukan. Tapi prosesnya yang lebih penting kalau saya. Kalau saya misalnya, Haya kan sering dikirim sekolahnya untuk nyanyi, untuk lomba. Untuk lomba kemana-mana, saya gak apa-apa. Asal anaknya senang, anaknya mau, saya gak paksa, silakan, boleh. Terus misalnya ikut, pernah dulu Haya juga diminta untuk Olimpiade Matematika. Pernah saya cuma bilang, kalau anaknya mau, monggo. Gak ada masalah. Gitu. Jadi misalnya Haya mau pergi lomba nyanyi, saya cuma pesan sama Haya gini, Kak, bagi ibu kalau kita ikut lomba itu satu, kita dipercaya orang, jadi amanah, jadi harus maksimal mengerjakan segala sesuatunya, harus sungguh-sungguh, gak boleh setengah-setengah karena kamu dapat amanah, itu nomor satu. Nomor dua, urusanmu bukan kalah atau menang di pertandingan, karena satu, orang yang lebih hebat dari kamu, misalnya kita ikut lomba nyanyi ya, orang yang suaranya lebih bagus, lebih hebat dari kamu bukan satu dua orang, tapi jutaan orang. Jadi kamu kalah itu wajar, uang yang lebih bagus dari kamu itu banyak. Kalau kamu menang itu bonus. Kebetulan yang lebih bagus dari kamu enggak ikut. Saya bilangnya gitu, lah ya memang iya kok. Loh, yang lebih hebat dari kita banyak banget loh. Banyak banget, jutaan yang lebih hebat dari kita, jadi enggak menang itu enggak apa-apa. Yang nomor satu bagi ibu adalah kamu harus jadi juara dalam kehidupanmu. Satu, amanah, tanggung jawab, sungguh-sungguh. Udah, titik. Udah itu kalau saya mau gak juara, gak apa-apa. Yang penting hatimu senang, kamu sungguh-sungguh, udah. Gitu, itu aja, Cak. Kalau masalah juara jadi gak usah pusing. Anak kita ikut, kita deg-degan, anak kita gak juara. Kita sedih, gak usah. Yang kita ambil adalah perjuangannya dia, prosesnya dia, pengalamannya dia. Itu besok-besok pasti akan manfaat sama dia. Itu menerima kata Cak Nun, menang gampang. Wong tinggal menang, tinggal seneng apa susahnya? Menerima kekalahan itu yang harus perjuangkan. Itu kata Cak Nun, itu. Ya, Yus. Baik, Mbak Fia, terima kasih. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang kunci yang mungkin Mbak Fia tanpa sadar tadi menjelaskan kepada kita. Bahwa ternyata mendidik mudah. Mendidik itu harus serius. Mendidik itu harus sungguh-sungguh, harus termasuk dalam tanda petik kejam tadi. Kalau anak-anak ini beda, Mbak, pandangannya, Mbak. Dikira anaknya Cak Nun itu gak usah dididik dadi api. Maunya gitu anak-anak itu. Dikira nek Mbak Nun rek disebulin dadi anak dadi api. Apa yang terjadi? Mbak Fia kerja keras mendidik anaknya. Luar biasa. Artinya tidak bisa teman-teman mengandalkan kemudian anggitmu kok suwoto anakmu dadi pinter. Gak bisa. Sungguh-sungguh. Ada kesungguhan yang harus dilakukan. Dan contoh, Mbak Fia kawal semua proses pendidikan anaknya dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, istri-istrinya juga diberitahu bahwa mendidik itu kuncinya memang di seorang ibu yang hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hebat di Indonesia. Terima kasih Mbak Fia. Mungkin Mas Helmi. Iya. Mau ikut bertanya dan menggali kepada Bu Fia. Jadi kita semua sudah mendapatkan wawasan dari beliau mengenai bagaimana mendidik anak di dalam rumah dan nilai-nilai prinsipil yang sudah beliau sampaikan harus dipegang oleh. Di luar nilai-nilai tadi Bu Fia mengenai kejujuran, tanggung jawab, amanah, apakah di dalam rumah juga ada semacam kurikulum atau subjek-subjek tertentu yang anak-anak juga perlu pelajari di rumah? Ya bagaimana menyesuaikannya kepada anak-anak? Ini kurikulum dalam tanda kutip ya, bukan kurikulum sekolah toh. Kalau saya sih nomor satu tanggung jawab, apapun itu tanggung jawab. Nomor satu tanggung jawab, tahu harus ngapain, peduli sama kiri kanan. Jadi saya nggak perfect amat sih, cuman anak saya harus tahu. Jadi jam segini tuh kamu harus ngapain, kalau ada ini tuh kamu harus ngapain. Kalau ada sesuatu yang kayak gini kamu harus ngapain. Itu yang saya terapkan. Jadi misalnya ada dulu ya, saya ingat sekali waktu kalau anak-anak kecil dulu itu, kalau ada yang berantakan, saya tidak akan beres sampai kapanpun. Enggak akan saya beresin. Karena itu tanggung jawabmu. Kalau sampai saya beresin, itu tandanya saya marah. Dan itu jangan sampai terjadi. Gitu, itu mereka tahu. Biarin aja berantakan, biarin aja. Kadang kalau saya, kalau misalnya sudah sampai susah dikasih tahu, itu ya saya benar-benar mungkin kalau dilihat orang ya ngeri. Ngeri dalam artian, kamu mau berantem sama ibu apa gimana? Sampai tingkat yang seperti itu kalau saya. Jadi memang kalau ngelihat saya secara langsung mungkin ya itu tadi, kalau diukur dengan marah, ngelihat marahnya ya mungkin kok gitu. Tapi memang ada niat-niat lain seperti itu. Jadi misalnya anak-anak di rumah harus A, harus B. Tidak strik juga, tidak strik maksudnya saya, ya saya tetap tarik ulur namanya anak-anak. Kadang kan paham, kadang ya enggak gitu ya. Tapi itu kan gak boleh berhenti, harus terus. Harus terus, hari ini gagal kan besok bisa dicoba lagi. Gitu. Dengan mungkin dengan porsi yang agak lebih tinggi. Ketika dia melakukan suatu hal yang baik, ya jangan lupa harus dikasih hadiah ya, harus cari reward, pujian ya. Seperti itu tuh harus, itu harus. Jadi enggak cuma sekedar marah toh. Enggak sekedar marah toh, tapi itu harus imbang. Jadi alhamdulillah dulu ketika anak saya kecil-kecil, alhamdulillah saya tidak mengalami anak saya di mall atau di supermarket nangis-nangis seperti saya sering lihat. Di lantai untuk minta sesuatu, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami. Karena apa? Ketika pertama kali mereka melakukan itu, tidak saya ikutin. Mereka nangis minta sesuatu, saya bilang enggak. Dengan alasan tertentu ini tidak. Karena gini segala macam, mereka enggak paham, mereka nangis. Melakukan mungkin entah mereka lihat dari siapa atau memang nalurinya anak kecil begitu, saya enggak tahu. Mereka nangis di depan tempat yang dia mau. Terus apa yang saya lakukan? Ya saya tinggal. Masa dia gak ngejar saya, kan gak mungkin. Ayo menang-menangan, kalau dilihat menang-menangan memang. Kok tega menang-menangan, tapi gak bisa kalau itu saya biarkan. Dia besok akan pakai itu lagi untuk menahan saya. Ibu kena sama senjata saya, besok tak gitu lagi. Ibu minta ini, nangis, ibunya panik lihat orang malu. Saya emang enggak. Pertama, cukup anak pertama, begitu anak kedua kan akan lihat. Kakaknya gak pernah begitu, dia kan akan nyontoh. Ya saya tinggal sejauh apa, gak mungkin hilang saya intip. Saya tinggal aja, dia kan pasti ngejar walaupun dengan bu. Orang liatin ya enggak apa-apa, namanya juga anak kecil nangis, kalau kita yang nangis baru pusing kan. Dia yang nangis ya enggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Ya toh, seperti gitulah, ketegasan seperti itu. Baik, terima kasih. Kasih aplaus Mbak Fia ya.